Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, falhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali. Insyaallah kita akan mendengarkan bersama kelanjutan pembahasan dari kitab Ad-Da'wa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah hadis yang beliau sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, merupakan hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakannya dan disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Telah kita dengarkan pada hadis tersebut bahwa amal ibadah yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah amal-amal fardu, amal-amal yang sifatnya wajib. Kemudian setelah itu, tingkatan berikutnya yang kedua adalah amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang sifatnya mustahab. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, fatadhammana hadzal hadits asy-syarif al-ilahi alladhi haramun 'ala ghalidit tab'i kathifil qalbi fahma ma'nahu. Hadis yang mulia, hadis qudsi yang telah kita dengarkan pada kesempatan sebelumnya, di mana orang yang tabiatnya kaku, kalbunya kaku, kasar, dia dihalangi untuk bisa memahami makna kandungan dari hadis tersebut. Hadis yang mulia itu memberikan faedah hasru asbabi mahabbatihi fi amrain. Adanya pembatasan sebab-sebab kecintaan dari Allah Azza wa Jalla terbatas pada dua perkara. Yang pertama ada ifaraidihi. Seorang hamba, seorang manusia melaksanakan amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Kemudian yang kedua, wattaqarrubi ilaihi bin nawafil. Ditambah lagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang mustahab. Wa akhbara subhanahu anna ada'a faraidihi ahabbu ma yataqarrabu bihi ilaihi almutaqarribun. Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan pada hadis itu bahwa pelaksanaan amalan-amalan wajib itu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari perkara yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepadanya. Jadi amalan-amalan yang bisa digunakan ataukah dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu banyak. Namun yang paling Allah Azza wa Jalla cintai adalah ada'u fara'idih. Seorang hamba melaksanakan, menunaikan perkara-perkara yang wajibnya. Sholat, zakat, puasa. Dari amal-amal yang wajib bagi dia. Thumma ba'daha an-nawafil. Kemudian setelah itu, amalan yang Allah Azza wa Jalla cintai adalah an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Wa annal muhibba la yazalu yukthiru minan nawafil hatta yasira mahbuban lillah. Dan seorang yang cinta kepada Allah Azza wa Jal, seorang hamba, al-muhib. Seorang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, la yazal. Dia akan terus-menerus, akan senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Hingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat, menengok dan perhatikan biografi sejarah para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka betul-betul semangat dalam melaksanakan perkara yang wajib. Dan mereka juga semangat dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Karena mereka ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata terbukti. Kita ketahui ada beberapa sahabat yang dikabarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam bahwa mereka termasuk penduduk jannah, ahlul jannah, dalam keadaan mereka masih hidup di dunia. Naam. Tilka ajilun busyrul mu'min, yang itu merupakan kabar gembira yang Allah Azza wa Jalla segerakan bagi orang-orang ya yang beriman. Nah, masih hidup di dunia namun sudah dinyatakan oleh Rasul termasuk dari penduduk jannah. Demikian pula para sahabat lainnya yang tersebut dalam beberapa sifat yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Nah. Ya mereka yadkhulul jannah bighairi hisab wala adzab. Akan masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, tanpa adzab. Ya. Sehingga inilah seorang hamba yang dia merasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan senantiasa memperbanyak amal sunnah. Di samping amal-amal wajib telah tertunaikan. Sehingga dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sara mahbuban lillah, ketika si hamba itu sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, aujabat mahabbatullahi lahu mahabbatan ukhra minhu lillahi fauqal mahabbatil ula. Ketika dia sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kecintaan Allah Azza wa Jalla tersebut akan menumbuhkan kecintaan Allah Azza wa Jalla yang berikutnya. Fauqal mahabbatil ula, di atas kecintaan Allah Azza wa Jalla yang pertama. Jadi Allah Azza wa Jalla semakin ya cinta terhadap hamba tersebut. Fashaghulat hadhil mahabbatu qalbahu 'anil fikrati wal ihtimam bighairi mahbubi. Yang kemudian kecintaan tersebut memenuhi atau saya ulangi. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla telah mencintai seorang hamba, maka itu akan menumbuhkan ya hamba tersebut semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang jauh lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Ya. Tadi hamba ini sudah cinta kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia pun tetap senantiasa memperbanyak amal-amal sunnah. Meskipun tidak wajib bagi dia, namun dia semangat dalam mengerjakannya. Sehingga Allah Azza wa Jalla pun semakin mencintainya. Dia pun semakin ya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian kecintaan si hamba ini tadi memenuhi kalbunya, menyibukkan kalbunya dari pemikiran dan keinginan bighairi mahbubih, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kemudian fokus ya perhatiannya, fikirannya itu fokus kepada Allah Azza wa Jalla, tersibukkan dengan itu, ya fokus dengan itu, tidak terpikirkan perkara-perkara yang lain. Wa malakat 'alaihi ruhuhu aw ruhuhu wa lam yabqa fihi sa'atun li ghairi mahbubi albatta. Demikian juga kecintaan tersebut akan menguasai rohnya, jiwanya, nyawanya, dan tidak tersisa pada diri orang tersebut waktu ataupun kesempatan, peluang, tempat ya untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi betul-betul hidup dan matinya, istilah orang sekarang ya, hidup dan matinya betul-betul tercurah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fasara dzikru mahbubihi wa hubbihi wa mithl a'la malikan lizimam qalbihi, sehingga menyebut zikir ya mengingat yang dia cintai, yakni Allah Azza wa Jalla dan semisalnya, itu menjadi tali kekang yang kuat yang mengarahkan kalbunya, mustawlian ala ruhihi, menguasai ruhnya, jiwanya, nyawanya, istila al-mahbub ala mahabbati shodiq fi mahabbati, yakni kecintaan orang yang ya karena sudah terkalahkan rasa cintanya, terkuasai rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dan kecintaan yang jujur, yang benar, sehingga murni tertuju hanya kepada yang ia cintai. Jadi di setiap saat, di setiap waktu dia zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam beritakan bahwa beliau ya beristighfar, zikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap waktunya, dalam setiap hari, sekian kali. Ya, banyak sekali. Beribadah qiyamul lail sampai kakinya pecah-pecah karena lamanya berdiri. Nah, berpuasa dan seterusnya. Sehingga betul-betul kalbunya tergugah, terarahkan untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla, untuk zikir kepadanya. Allati qad ijtama'at quwa mahabbati hubbihi kulliha lahu. Karena kecintaannya telah terkumpulkan, terfokuskan, terpusatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala raiba anna hadzal muhib in sami'a bi mahbubihi. Tidak diragukan lagi bahwa hamba yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla tadi, in sami'a bi mahbubihi, jika dia mendengar, maka mendengar na'am dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wa in absara absara bihi, jika dia melihat, maka melihat juga disertai dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wa in batisha au batasha bihi, jika dia meraba menyentuh, maka menyentuh pun disertai dengan ya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wa in masha bihi, jika dia berjalan, berjalannya pun disertai dengan taufik pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Fahuwa fi qalbihi wa ma'ahu wa anisu wa sahibuh. Maka Allah Azza wa Jalla senantiasa teringat dalam kalbunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa pertolongannya menyertai dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teman di kala dia sepi. Allah Azza wa Jalla menjadi teman di saat dia sendiri. Sehingga alba yang Rasul alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadits qudsi yang telah kita dengarkan di atas ataukah kemarin, ba di situ lil musahabah. Fungsinya adalah al musahabah. Ini menunjukkan keikutsertaan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut. Wa hiya musahabatun la nadhira laha. Kebersamaan Allah Azza wa Jalla, pertolongannya, taufiknya menyertai hamba tersebut, la nadhira laha, yang tidak ada bandingannya. Wala tudraku bimujarratil ikhbari anha wal ilmi biha, fal mas'alatu haliyatun la ilmiyatun mahdhah. Dan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan, inayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla, itu tidak didapat hanya sebatas dengan berita saja ataukah pengetahuan dirinya. Namun permasalahannya betul-betul terjadi. Betul-betul dia mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Matanya, pendengarannya, tangannya, ya, kakinya, kemaluannya, lisannya, kalbunya, semuanya terarah, terbimbing di bawah bimbingan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana al makhluq yajidu hadza fi mahabbati al makhluq. Ketika seorang hamba, seorang manusia mendapati perkara seperti tadi, fi mahabbati al makhluq, ketika dia cinta kepada seseorang, kepada makhluk, allati lam yukhlaq laha, di mana dia tidak diciptakan untuk mencintai kepada makhluk tersebut, manusia lainnya. Dikarenakan manusia diciptakan agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Walam yuftar 'alaiha, dia tidak diciptakan untuk atau di atas kecintaan kepada hamba lainnya. Kemudian beliau menyebutkan bait syair yang menjelaskan atau sebagai gambaran dari penyair bahwa seorang makhluk ketika sudah cinta kepada, yakni seorang manusia ketika sudah cinta kepada manusia lainnya, orang lainnya, maka waktu demi waktu pun pikirannya dan seterusnya tertuju kepada yang ia cintai. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan dia untuk itu. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang, ya seperti itu. Ya, dari mau tidur sampai mau tidur kembali, yang di benaknya si dia kan gitu. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan dia untuk itu. Namun kenyataannya demikian, ada ya perasaan, fokus pikirannya, perhatiannya, ingatannya ke dia. Nah, dan beliau menyebutkan beberapa syair, kita lewati. Fala syai'un adna ilal muhib min mahbubihi. Yang kemudian, tidak ada yang paling dekat dengan orang yang cinta min mahbubih dibandingkan seseorang yang dia cintai. Ya, seperti tadi, di setiap waktu, setiap saat, dimanapun dia berada, ingat dia. Seakan-akan tidak ada yang paling dekat dengan dia kecuali ya dia yang kedua tadi. Nah, warubama tamakkanat minhul mahabbah. Bahkan terkadang kecintaan orang ini kepada si dia itu sudah menguasainya. Ya, sudah menguasai dirinya. Hatta yasira adna ilaihi min nafsi, sampai-sampai si dia itu manusia yang paling dekat dengan orang ini dibandingkan jiwanya sendiri. Ya, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, dan seterusnya. Bihaitsu yansa nafsahu wa la yansahu. Di mana orang ini terkadang sampai melupakan dirinya, namun tidak bisa melupakan si dia. Ya. Dia lupa dirinya sendiri, namun tidak bisa melupakan si dia. Rela ini, rela itu, tidak ingat dengan dirinya sendiri. Ya, lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan keselamatan dirinya sendiri. Tapi dia tidak lupa dengan si dia. Ya. Nah, ini terkait dengan seseorang kepada orang lain. Manusia kepada manusia lain. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan dia, tidak menciptakan orang ini untuk perkara tersebut. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia betul-betul sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, naam, akan jadi dirinya betul-betul akan ingat senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Nah, ya, kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dalam beribadah, salat, puasa, dan seterusnya. Kemudian kata al-muallif, wa khassa fil hadith as-sam'a wal basar wal yad wal rijl bil dhikri, fa inna hadhil alat alatul idrak wa alatul fi'l. Pada hadith qudsi itu, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutan pendengaran, kemudian penglihatan, tangan, kaki, dikarenakan anggota tubuh tersebut merupakan anggota tubuh yang digunakan untuk al-idrak, mengetahui sesuatu. Ya. Pendengaran, pandangan ini digunakan untuk mengetahui sesuatu, mengilmui sesuatu. Sehingga dikhususkan penyebutannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tangan, kaki juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus dikarenakan itu merupakan alatul fi'al. Anggota tubuh yang digunakan untuk berbuat, bergerak, bekerja. Tangan dan kaki. Wasam'u wal basaru yuridani 'alal qalbi al iradah wal karaha. Pandangan mata, penglihatan dari mata, pandangan demikian pula pendengaran dari telinga, ya. Pendengaran dan pandangan tersebut, telinga serta mata, keduanya memberikan kepada kalbu al-iradah wal karaha, keinginan, yakni rasa senang, rasa cinta ataupun rasa benci, tidak suka. Ya. Berawal dari pendengaran ataupun pandangan disampaikan ke kalbu. Wa yajlibani ilaihi al-hubba wal-bughdha. Pendengaran demikian pula penglihatan tadi akan mendatangkan untuk kalbu, ya, al-hubba wal-bughdha, rasa cinta ataupun rasa marah, rasa benci. Berawal dari pendengaran ataupun pandangan. Ketika kita melihat seseorang rajin sholat, kita pun tergugah untuk rajin sholat. Ya. Ketika melihat teman kita semangat belajar, kita pun tergugah untuk semangat belajar. Ya, disebabkan pandangan. Terkadang juga melalui pendengaran. Kita mendengar, ya, si fulan, masya Allah ibadahnya. Kita pun kemudian ingin menirunya. Kita mendengar bagaimana para sahabat ketika beribadah, kita kemudian tergugah untuk menirunya dan seterusnya. Dari pendengaran. Ya. Fayasta'milu al-yada war-rijl. Setelah kalbu mendapatkan informasi dari telinga ataupun dari mata, yang kemudian kalbu ini cinta atau kekabul ini tadi benci, fayasta'milu al-yada war-rijl. Kalbu itu pun kemudian menggerakkan tangan serta kaki. Memerintahkan menggunakan tangan dan kaki. Ya. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau puasa berarti apa namanya? Makan sahur terlebih dahulu. Ya. Kalau enggak ada makanan berarti masak terlebih dahulu dan seterusnya. Kalau dia ingin sholat, ya maka tangan dan kakinya pun bergerak, berwudu, bersuci, takbiratul ihram dan seterusnya. Ini disebabkan pandangan ataupun pendengaran. Fa idza kana sam'ul 'abdi billah, maka jika pendengaran seorang hamba itu sudah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basarahu billah, penglihatannya juga sama. Kana mahfudhan fi alati idrakihi, maka itu akan terjaga, ya, pada anggota tubuh terkait dengan pengetahuan. Matanya akan melihat pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Telinganya juga sama, mendengar hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kana mahfudhan fi hubbi wa bughdhi, terjaga dalam kecintaan ataupun kemarahannya. Dia cinta karena Allah Azza wa Jalla, dia benci juga karena Allah Azza wa Jalla. Fa hufidha fi badshihi wa mashihi, yang kemudian akhirnya langkahnya kemudian, ya, merabanya dengan kedua tangan pun terjaga. Dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Melangkah menuju hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Menyentuh memegang dan seterusnya dalam perkara diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kata al-muallif wa ta'ammal kaifa iktafa bi dzikri sam'i wal basar wal yad war rijl 'anil lisan. Coba perhatikan pada hadis qudsi yang telah kita dengar pada kesempatan yang lalu, bagaimana Allah Azza wa Jalla mencukupkan pendengaran atau menyebutkan, mencukupkan penyebutan pendengaran, penglihatan, kaki, dan tangan. Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan lisan dalam hadis qudsi tersebut. Ya. Telinga, kemudian mata, tangan, dan kaki. Lisan tidak disebut. Kata beliau, fa'innahu idza kana idraku sam'i alladhi yahsulu bi ikhtiyarihi taratan wa bi ghairi ikhtiyarihi taratan wa kadzalika al-basaru qad yaqa bi ghairi ikhtiyari faj'atan. Karena ketika pandangan, ketika pendengaran itu bisa menangkap, mendengar suatu perkara yang ditangkap kadang dengan keinginannya, kadang juga bukan karena keinginannya. Kadang sengaja ingin hadir taklim untuk mendengarkan kajian. Ya. Namun terkadang juga ya lewat tiba-tiba mendengarkan kajian, kan gitu. Enggak sengaja dia lewat jalan mendengarkan kajian. Ya. Tayib, demikian pula pandangan, kadang dengan pilihannya sendiri, kadang juga bukan karena pilihannya sendiri. Ya, sengaja untuk melihat, terkadang enggak sengaja lihat seperti itu. Wa kadzalika harakatul yad, demikian juga tangan serta kaki. Allati labudda lil abdi minhuma, di mana tangan dan kaki statusnya juga sama dengan telinga maupun mata. Kadang dengan keinginannya dia sendiri, kadang juga bukan karena keinginannya dia sendiri. Ya. Gerakan tangan dan kaki, kadang keinginannya sendiri, kadang bukan. Taib. Fa kaifa bi harakatil lisan? Maka bagaimana lagi terkait dengan gerakan lisan? Allati la taqa'u illa biqasdin wa ikhtiyarin. Di mana lisan ini tidaklah ya bergerak ataupun berucap kecuali dengan keinginan dan pilihan. Wa qad yastaghni al-'abdu 'anha ila haitsu amara biha. Bahkan terkadang seorang hamba pun ya tidak butuh dengan lisan. Ya, cukup dengan isyarat dan semisalnya. Tayyib. Wa idun fanfi'alul lisan 'anil qalbi atammu min infi'ali sa'iril jawarih. Kata beliau, dan juga dikarenakan gerakan lisan yang mengisyaratkan ataukah memberitakan kalbu itu jauh lebih sempurna dibandingkan perbuatan kegiatan dari seluruh anggota tubuhnya. Fa innahu turjumanuhu wa rasuluh, dikarenakan lisan merupakan utusan kalbu dan juga penerjemah kalbu. Mengungkapkan isi hati seseorang, menyampaikan isi hati seseorang. Wa ta'mal, dan perhatikan kaifa haqqaqa ta'ala kaunal abdi bihi wa sam'i. Kaunal abdi bihi ya sam'uhu au sam'ahu. Perhatikan juga bagaimana Allah Azza wa Jalla menegaskan, memutuskan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada hamba tersebut terkait dengan pendengarannya, penglihatannya, ya, sentuhannya, perjalannya, langkahnya. Dalam hadis yang telah kita dengar kemarin, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basara alladhi yubsiru bih wa yadu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha tahqiqan likaunihi ma'abdih. Itu sebagai bukti pemberitaan perwujudan bahwa Allah Azza wa Jalla betul-betul bersama hamba tersebut. Yaitu pertolongannya dan taufiknya. Wa kaunu 'abdi bihi, dan sebagai perwujudan bahwa si hamba itu betul-betul bersama Allah Azza wa Jalla. Yaitu di bawah pengawasan, taufik dan bimbingannya. Fi idrakatihi bisam'i wa basari wa harakati biyadi wa rijlih. Di mana Allah Azza wa Jalla ya ketika melihat di mana Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan taufik kepada hamba tersebut dalam pendengarannya, penglihatannya dan pergerakan tangan serta kakinya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa namanya? Empat anggota tubuh tadi dikarenakan itu terkadang dengan keinginan dia sendiri dan terkadang tidak. Kemudian terkait dengan lisan, ya, terkadang seorang hamba tidak membutuhkan, ya, yakni cukup dengan isyarat dan semisalnya. Kemudian juga beliau isyaratkan tadi bahwa dikarenakan lisan merupakan utusan dari kalbu dan penerjemah dari kalbu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.